tertiup terbawa angin lalu. Bergelora seakan mendetakkan hatiku. Nada dan syairmu mengenangkan masa lalu. Tersenyum diriku dalam sepi dan sendiri. Kau dan aku pertama kali kita bertemu. Malam syahdu tak terlupakan dalam diriku. Kau kecup bibirku terbuai dalam pelukanmu. Indah dan berkesan terlukis dalam dan sendiri. Kau dan aku pertama kali kita bertemu. Malam syahdu tak terlupa.